كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني الذين أعزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai pada pembahasan bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu tahrikir ra'si wa'adhis syafataini inda ta'ajub. Bab menggelengkan kepala dan menggigit dua bibir ketika takjub, heran dengan sesuatu atau takjub dengan sesuatu. Yakni tindakan itu hukumnya apa? Boleh ataukah tidak? Kalau boleh berarti tidak menyalahi adab. Kalau tidak boleh berarti tindakan tersebut menyalahi adab Islam. Baik, di sini akan dibawakan dua bab. Bab yang sekarang dan bab yang nanti setelahnya lagi, semuanya berkaitan dengan permasalahan at-ta'ajub li syai. Ketika kita ta'ajub, heran dengan sesuatu, apa saja yang diperbolehkan untuk dikerjakan ketika itu. Yang masyhur di kalangan kita dari banyak periwayat yang ada, ketika kita ta'ajub dengan sesuatu, dianjurkan untuk mendoakan barokah kepada hal tersebut. Nah, kita mengatakan takjub kita masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, atau barakallahu fihi, atau fiha, tergantung keadaannya masing-masing. Kita mendoakan dia, mendoakan barokah untuk dia. Adapun sekarang ini terkait dengan masalah tindakan, gerakan apa saja, tindakan apa saja yang diperbolehkan ketika takjub. Yang dibahas sekarang menggeleng-gelengkan kepala dan menggigit dua bibir. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa ibn Ismail at-Tabuzaki al-Minqari al-Basri قال حدثنا وهيب ابن خالد قال حدثنا أيوب وأيوب السختياني عن أبي العالية dari أبو العالية قال belum mengatakan أبو العالية namanya رفيع ابن مهران belum mengatakan سألت عبد الله بن الصامت. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Samit tentang suatu masalah yang akan dibawakan nanti. Qala sa'altu khalili Aba Dzar. Aku pernah bertanya kepada pamanku, paman dari pihak ibu, yaitu Abu Dzar Dzifari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Katanya Abu Dzar menceritakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi wudhu'in. Aku mendatangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam air wudu. Wudu dengan fathah waw, wudu itu air wudu. Kalau wudhu'un kaifiyah wudunya. Katanya Abu Dzar, saya mendatangkan air wudu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faharraka ra'sahu wa'adda 'ala shafatayhi. Ternyata Rasul menggelengkan kepalanya. Gini, jadi bukan begini, tapi geleng-geleng. Kalau atas bawah tanda apa ini? Setuju. Kalau kanan kiri tanda apa ini? Tanda heran. Wa'adda 'ala shafatayhi, dan beliau menggigit dua bibirnya. Gitu ya. Dipaham ya? Qultu, maka saya katakan kata Abu Dzar, bi abi anta wa ummi. Ini biasanya orang-orang Arab mengatakan demikian. demi ayahku, untukmu dan ibuku ya Rasulullah. Ini ada apa ya Rasulullah? Azaituka, wahai Rasul, apakah aku menyakiti kamu dengan ini, dengan saya bawakan air wudhu kepada engkau ini? Qala la. Belum mengatakan bukan. Bukan. Bukan ini. Belum menerangkan sebab herannya itu. Qala walakinnaka tudriku umara'a awa'imatan yu'akhiruna sholata liwaktiha. Bukan, bukan yang tadi. Tapi, kamu nanti wahai Abu Dzar akan mendapati masa adanya penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang akan mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini yang bikin beliau heran. Heran beliau. Ada profil dan sosok penguasa yang bakal kamu temui masanya wahai Abu Dzar, dan ternyata mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini yang bikin beliau heran. Qultu, maka saya tanyakan kepada Abu Dzar, fama ta'muruni, lalu apa yang kau perintahkan kepada aku ya Rasul ketika aku mendapati masa itu? Qala, maka Rasul bersabda, shalli sholata li waqtiha, hendaklah engkau sholat pada waktunya sendirian. Fa in adrakta ma'ahum fashalli, kalau kamu masih mendapati waktu sholat bersama dengan mereka, kerjakan lagi sholat di belakang mereka. Ini niatnya apa? Nafilah. Sehingga sholat dua kali. Yang pertama kali niatnya wajib, niatnya fardu di awal waktu. Nanti dikerjakan lagi di akhir waktu, di belakangnya para penguasa, dengan niat nafilah. Kita niatnya sunnah. Wala taqulanna, dan sungguh-sungguh kamu jangan sekali-kali mengatakan shallaitu fala usalli, aku sudah salat, aku enggak mau lagi sama-sama dengan kalian. Jangan. Baik, ini hadis sahih, juga disebutkan dalam sahih Muslim, dalam sahihnya barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum kita lihat tindakan menggeleng-gelengkan kepala dan menggigit dua bibir ketika takjub, ketika heran, diizinkan, diperbolehkan. Sebab Rasul melakukannya. Bukan sesuatu yang melanggar norma, tapi sesuatu yang sesuai dengan adab Islam. Karena Rasul, karena Rasul membolehkannya dan melaksanakannya. Jadi ada yang heran, yang menakjubkan, yang mengherankan, gitu ya. Itu biasa kita kerjakan juga ya. Ini gede-gede gini. Kok bisa kayak gini? Kepalanya gini-gini. Yang ini ditambah lagi dengan menggigit dua bibirnya. Kalau satu kan gini, ini dua-duanya. Ini boleh. Secara adab diizinkan sebab Rasul melakukannya. Hadza huwa syahid. Ini yang diinginkan sama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait dengan masalah ini. Ini berlaku untuk laki dan perempuan. Sebab ini ekspresi pribadi. Boleh. Tayyib. Adapun faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini, yang pertama ialah khidmatul ulama, mengkhidmat para ulama. Kalau di zaman dahulu khidmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhidmat, melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu termasuk perkara yang sangat dianjurkan. Mengkhidmat Nabi termasuk menunaikan haknya beliau pada masa hidupnya. Di zaman sekarang ini diterapkan kepada para ulama, ulama ussunnah. Khidmatul ulama, mengkhidmat para ulama, karena mereka sebagai pewaris Nabi. Dengan khidmat yang syar'i, diambilkan air wudhunya, diambilkan sandalnya, dan segala macamnya. Khidmat itu syar'i, bentuk ihtiramul ulama, Tentu menghormati para ulama, memuliakan para ulama, tapi ingat dengan penghormatan yang syar'i, tidak hulu, tidak melampaui batas. Ini kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala, mengkhidmat orang yang memiliki ilmu. Juga bisa diambil faedah khidmatul awliya, mengkhidmat para wali-wali Allah dari kalangan kaum mukminin al-muttaqin, yang dikenal dengan ibadahnya, dengan takwanya, dengan kesolehannya, dengan imannya di atas sunnah, kata para wali. Maka dia juga itu mengkhidmat mereka. Mengkhidmat mereka. Barakallahu fiik. Apa bisa diambil faedah mengkhidmat para penguasa? Dengar riwayat ini. Ulama, iya. Para wali, iya. Apa bisa diambil faedah dari sini? Mengkhidmat para umara? Jawabannya? Kenapa kok demikian? Bukan itu. Terkait dengan yang di atas, mengkhidmat. Di sini kan yang kita ambil faedah, tindakan Abu Dzar yang mengkhidmat Rasul dengan mengambilkan air wudu. Rasul di zaman dahulu. Di zaman sekarang, para ulama kita, ulama sunnah, dan para wali-wali Allah yang mukmin yang bertakwa kepadanya. Apakah dari sini bisa kita ambil faedah mengkhidmat juga para umara? Jawabannya? Hah? Kenapa kok demikian? Labas. Dikarenakan Rasul ketika itu sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata nabi, bukan semata-mata rasul, tapi juga sebagai pemimpin umat. Maka bisa kita ambil poin yang ketiga, mengkhidmat para umara. Barakallahu fikum. Itu bentuk ihtiram kepada mereka, memuliakan mereka, ingat dengan perkara-perkara yang syar'i. Misal, presiden datang ke jojoran sini. Misal, ya kunjungan-kunjungan kok lewat sini. Nah, pas waktunya sholat, kok kemudian ketemunya di sini, sholatnya di sini. Masya Allah, antum muliakan, antum hormati, ambilkan, disiapkan kamar mandinya, segala macamnya. Selesai sholat, anu siapkan sandalnya supaya dipakai. Itu dianjurkan, termasuk ihtiram. Itu bukan kemudian apa bahasa mereka itu menjilat penguasa. Lah, termasuk ihtiramuhum. Dalam Islam sangat dianjurkan sekali memuliakan para penguasa. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Bakar Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, As-sultanu udhilullahi ta'ala fil ardi, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Yang namanya penguasa, naungan Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang memuliakan penguasa itu, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Naam, sehingga tiga poin. Khidmat Nabi di masa lalu, khidmat para ulama, ulama sunnah, khidmat para wali-wali Allah, dan mengkhidmat para umara dengan khidmat syar'i, tidak ada unsur hulu padanya. Jangan melampaui batas padanya. Barakallahu fi. Naam. Fadil yang lain, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini termasuk tanda-tanda nubuah. Tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Dikarenakan beliau memberitakan sesuatu yang akan muncul di masa akan datang. Di zaman beliau belum terjadi. Namun beliau memberitakan sesuatu di masa akan datang nanti. Dan terjadi. Apa itu? Memberitakan tentang adanya umara, penguasa-penguasa yang menunda-nunda waktu salat sampai akhir, dan terjadi. Maka dikatakan merupakan dalilun min dalaili nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bukti-bukti nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan perkara yang masa akan datang dan terjadi seperti yang beliau beritakan. Ini menambah iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Berarti ada adanya penguasa-penguasa yang zalim, adanya penguasa-penguasa yang fasik, adanya penguasa-penguasa yang tidak adil, itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Enggak mungkin terelakkan. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana cara menyikapi kondisi ketika itu. Ini yang ditanyakan sama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, baik, pada yang lain ya ikhwan barakallahu fikum. Ketika mendapati atau menjumpai masa-masa penguasa yang seperti ini perkara yang mengherankan. Layak dikatakan gede-gede gitu. Mengherankan ini. Kok ada penguasa yang seperti ini? Ya kita takjub, kita hanya semata-mata heran. Mestinya di awal waktu sholatnya. Amin gitu ya. Ini yang masyhur, yang ma'ruf dalam bimbingan Islam. Di awal waktu sholatnya itu. Kok ada penguasa menunda waktu sholat sampai akhir? Ini yang bikin takjub. Kok ada ya? Tapi ingat, ini bukan kemudian membuat kita mengecamnya atau mencelanya atau mencaci makinya atau menghujatnya atau yang lain-lainnya, tidak. Karena Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Anda perhatikan jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar Abu Dzar Al-Ghifari di sini. "Fama ta'muruni ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada aku ya Rasul ketika mendapati penguasa seperti itu? Lihat jawabannya. Tidak ada perintah untuk menghujat atau mencaci maki atau mencela atau yang lainnya, tidak ada. Heran boleh karena pribadi, enggak di depan mereka, kami gitu. Hanya pribadi. Gini-gini aja. Kok ada ya? Tapi enggak menghujat. Yang disampaikan sama Nabi kita Muhammad adalah sikap yang syar'i. Untuk bab ini beliau mengatakan dalam solusinya, dalam sabdanya, shalli sholata li waqtiha. Kerjakan sholat pada waktunya. Ini sendirian kata para ulama. Sendirian. Karena mengamalkan bimbingan Islam, amal yang paling utama ialah as-salatu ala waqtiha. Kerjakan. Sendirian. Ketika mendapati waktu masih ada dan mereka mengerjakan sholat, maka kerjakan sholat di belakang mereka. Sekali lagi, yang pertama niatnya fardu. Yang kedua niatnya nafilah. Kita dapat dua pahala sekaligus. Pahala fardu dapat. Yang kedua pahala nafilahnya. Kerjakan. Intinya apa? Jangan bikin onar. Jangan bikin fitnah. Sudah, jangan menghujat, jangan mencela, jangan mendemo. Sabar. Ini solusi yang syar'i. Belum mewanti-wanti, jangan sekali-kali kamu mengatakan aku sudah sholat, aku enggak mau lagi sholat sama kamu. Jangan. Kenapa ya, Fan? Ucapan ini akan memuncul emosi penguasa. Akan memunculkan amarah penguasa. Membuat fitnah. Jangan sekali-kali mengatakan demikian. Mana ini jemaah jujuran? Pun sholat pak. Dari tadi bapaknya telat. Saya nggak mau lagi sama jenengan. Jangan mengatakan demikian. Ini akan memunculkan fitnah. Paham ya? Intinya dikasih solusi yang seperti ini. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ini namanya mauqifun syar'i. Walaupun kita heran dengan kondisi yang ada, adanya pelanggaran syariat padanya, namun tidak membuat kita menghujat mereka, atau mencela mereka, atau mencaci maki mereka, atau mendemo mereka, atau memberontak mereka. Lah, itulah Islam. Menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tapi dikasih solusi yang syar'i. Barakallahu fikum. Tapi sekarang kalau terbalik, bagaimana kalau terbalik? Penguasanya sholatnya lebih cepat. Belum masuk waktu. waktunya. Mungkin subuhnya, mungkin zuhurnya, mungkin asarnya. Ini maghrib mungkin tepat, isya mungkin tepat. Mungkin zuhurnya, mungkin asarnya, mungkin subuhnya. Ya namanya penguasa yang tidak soleh. Ya apa ini solusinya ya? Penguasa meminta rakyat itu ikut. Masyarakat wajib ikut dengan mereka. Jamaah dengan mereka. Ya apa solusinya ya Pak? Juga diam. Ya apa solusinya ini? Bisa dipahami dari zaman beliau tadi dalam riwayat ini. Solusinya adalah kita sholat bersama dengan penguasa tadi dengan niat sunnah nafilah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Jangan niatnya fardu, salah tuh. Niatnya nafilah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Ketika selesai dengan mereka dan masuk waktu sholatnya, sholat kembali dengan niat fardu sendirian. Hakala. Enggak usah banyak fitnah, enggak usah banyak bikin kerusakan dan keonaran. Dijaga keutuhan, dijaga kebersamaan, dijaga kondisi supaya kondusif, tapi dikasih solusi yang syar'i. Barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus melaksanakan bimbingan seperti ini? Kenapa kita harus tetap bersama dengan mereka dalam perkara sholat? Kenapa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bukan diem. Atau apa yang saya tanyakan? Kenapa kok Rasul sampai segitunya gitu loh? Tetap memerintahkan sholat di belakang mereka. Padahal di akhir waktu yang kedua belum masuk waktu. Kenapa? Gimana, Mbak? Bukan, kurang mengenal sedikit. Menghindari mafsadah yang besar. Kurang mengenal sedikit. Ada yang gitu. Ada sih. Iya disebut terkait dengan ketahuan dengan pemerintah, tapi ada yang lebih Kenapa Nabi kita Muhammad SAW masih memerintahkan kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka? Ya jelas, untuk mentaati mereka, untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, menghindari fitnah dan segala macamnya. Iya. Ada satu jawaban lain yang disebutkan oleh para ulama. Apa? Apa? Nah iya tadi itu untuk ketaatan kepada pihak penguasa memerintahkan. Ya. Ya. Supaya enggak muncul fitnah. Iya. Supaya enggak muncul banyak mafsadah. Iya, betul. Tapi ada satu poin penting di sini yang disebutkan oleh para ulama. Tadi sama, supaya enggak ada mafsadah. Ya, mafsadah pribadinya atau mafsadah tengah-tengah umat. Satu poin. Gimana? Bukan sisi itunya. Kenapa kok Rasul masih memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat bersama dengan penguasa? Hah? Barakah apa? Soalnya aneh jawaban itu. Masya Allah. Satu poin ya. Kenapa ya? Ini hanya ada pada Ahlussunnah, enggak ada pada kaum Khawarij. Kenapa? Dikarenakan dalam Islam yang namanya menegakkan sholat berjamaah, Jumat, sholat dua hari raya, itu semuanya bersama dengan penguasa. Paham? Bersama dengan penguasa. Ini prinsipnya harus sunnah. Dalam pembahasan yang lebih umum, ada ul ibadat ma'al umara. Menunaikan ibadah bersama dengan penguasa. Yang disebutkan dalam pembahasan akidah oleh para ulama kita, jamaah bersama dengan penguasa. Ketika penguasa memerintahkan, mengharuskan masyarakatnya, rakyatnya untuk berjamaah dengan mereka, dipenuhi. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka orangnya fasik, walaupun mengakhirkan waktu bersama dengan mereka. Jamaah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ini semua bersama dengan penguasa. Di masa lalu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, dan yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka mengerjakan sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqaf, penguasa yang zalim kala itu dari gubernur Daulah Banu Umayyah. Ini adalah akidah salaf. Ini diantara sisi hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Poin tadi masuk, tapi yang ini disebutkan. Dikarenakan sholat berjamaah, sholat Jumu'ah, Id, Fitri, Adha, itu ibadah-ibadah yang dalam Islam dikerjakan bersama dengan penguasa. Ketika penguasa memerintahkan dan meminta rakyatnya bersama dengan mereka, maka wajib ada semua lapisan masyarakat ibadah-ibadah tadi bersama dengan penguasa. Barakallahu fikum. Maka dikasih solusi seperti ini. Paham ya? Maka mengatakan fala taqulanna shallaitu falau shalli. Jangan sekali-kali kamu mengatakan aku wis salat, aku ndak mau salat lagi. Jangan. Sama dengan mereka. Ini merupakan syiar Ahlussunnah wal Jamaah, barakallahu fikum. Yang lain juga banyak, haji bersama dengan penguasa, berjihad bersama dengan penguasa, penyerahan zakat kepada para penguasa, sedekah kepada para penguasa. Ini semuanya termasuk amal-amal ibadah yang dikerjakan bersama penguasa atau dengan izin penguasa atau diserahkan pada pihak penguasa. Itu ketika penguasanya meminta. Paham ya? Meminta. Kerjakan bersama dengan mereka. Ketika penguasa memberi keleluasaan, memberi izin kepada masyarakat untuk mengerjakan sendiri-sendiri, maka itu merupakan kelonggaran. Bisa kepada penguasa, bisa sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Nah, ini rincian yang cukup panjang dari para ulama kita terkait dengan masalah sikap kepada para penguasa, barakallahu fikum. Yang berikutnya. Masih bab ta'ajjub. Qala rahimahullahu ta'ala babu darbur rajuli yadahu ala fakhidhihi inda ta'ajjub aw syai. Bab seseorang yang memukulkan tangannya di pahanya ketika dia ta'ajjub, heran dengan sesuatu, atau ketika ada suatu peristiwa. Gitu ya, ekspresi orang heran. Memukulkan tangannya ke pahanya. Apakah boleh? Kita baca riwayatnya, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Bukair. Qala haddatsana Al-Layth ibn Sa'ad Al-Misri Al-Fihmi. عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب وزهري عن علي بن الحسين وعلي بن الحسين dikenal dengan Zainul Abidin, ini termasuk garis keturunan Ahlul Bait. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, namanya Ali Zainul Abidin. Anna Husain ibn Ali hadathahu, ini Husain bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah SAW. An Aliyin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ini bapaknya Husain mantunya Rasul, suaminya Fatimah. Ya, namanya silsilahnya Ahlul Bait. Diceritakan oleh sahabat Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taraqahu wa Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu kamar Ali dan Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di malam hari. Yani datang kepada mereka, membangunkan mereka di malam hari. Untuk apa ini? Qiyamul lail. Qala, maka Rasul mengatakan ala tusallun? Ala tusallun? Apa kamu enggak salat? Diketuk pintunya, dibangunkan. Ayo salat. Apa kamu enggak salat? Saat apa ini? Saat malam. Faqultu, maka saya katakan kepada sahabat Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama anfusuna indallah. Jiwa-jiwa kami kan di sisi Allah. Fa idza syaa yab'atsana ba'tsan. Kalau Allah menghendaki kita bangkit, ya bangkit. Menghendaki bangun, ya bangun. Masyaallah ya. Ini Rasulullah SAW membangunkan mereka untuk salat. Ya salat, salat malam. Apa enggak salat? Jawabannya seperti itu. Ya Rasul, jiwa kita kan tangan Allah. Allah menghendaki bangun, ya bangun. Masyaallah. Gede-gede lagi ekornya. Ini jawabannya mengherankan. Qala fan sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarji ilayya syai'ah. Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pergi. Tidak membalas ucapanku dengan kata-kata apapun. Langsung balik, langsung pergi. Thumma sami'tu wa huwa mudbir. Kemudian kata sahabat Ali, aku mendengar beliau bersuara ketika pas pulang itu, yadribu fakhidah, sambil memukul pahanya. Wa yaqul, dan membaca ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini banyak jidalnya. Manusia ini sering sekali bantah jidalnya. Sambil pulang. Dia balik pulang sambil pukul-pukul pahanya. Memang manusia ini banyak ngeyelnya, banyak jidal. Sambil pergi. Ini lafaz ayat di Al-Kahfi ayat yang ke-54. Ini sahih ikhwan dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dalam Bukhari Muslim, dalam sahih keduanya riwayat ini. Dari sini diambil faedah apa ya Pak? Boleh memukul paha ketika takjub. Ekspresi sebuah keheranan gitu. Nah, ada kalanya gedek-gedek begini, geleng-geleng kepala. Gitu. Ada kalanya pukul paha sambil pergi. Iyalah ya Pak Cik. Itu kan babnya heran. Ada ya jus. Boleh. Karena Rasul yang mencontohkan. Tidak menyalahi adab. Tidak menyalahi norma. Bahkan secara adab itu boleh. Mukul paha siapa ini? Pahanya sendiri, bukan pahanya orang. Nanti akan dibahas sendiri mukul pahanya orang. Ini ekspresi takjub. Keheranan. Hada ya juz, diperbolehkan barakallahu fikum, dikarenakan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Hadis ini barakallahu fikum, padanya banyak faedah yang lain. Yang bisa kita ambil faedah barakallahu fikum. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita syariat memperhatikan keluarga. Istri, anak-anak yang belum menikah atau sudah menikah. Di sini Fatimah sudah menikah dengan sahabat Ali. Diperhatikan. Terkhusus ketika melaksanakan perkara-perkara yang utama. Ya, diperhatikan untuk mengerjakan perkara-perkara utama. Bacakan Nabi kita Muhammad SAW malam-malam bangun membangunkan putrinya dan mantunya. bangunkan. Untuk apa ini? Untuk sholat malam. Luar biasa diperhatikan anak-anak, bagaimana keluarga, istri, bagaimana putri, bagaimana mantu. Kalau pas ada mantu di rumah, disemangati dan diajak untuk mengerjakan perkara kebaikan. Jangan malu-malu. Barulah itu mertuanya bangun duluan di malam hari menjelang subuh. Subuh jam 4:15 sekarang ya, jam 4:20. Jam 3 bangun mertuanya, bangunkan nama anak mantu kalau macamnya. Ya bangun. Selamat malam. Gitu. Boleh enggak? Boleh. Dianjurkan tindakannya Rasulullah SAW. Ingat, hanya semata-mata membangunkan, mengingatkan, menyemangati. Selebihnya ya mereka yang mengerjakan. Masya Allah. Faedah yang lainnya lagi dari sini, ikhwan, ialah syariat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun kepada keluarga sendiri. Tindakan Nabi kita Muhammad SAW yang menepuk pahanya sambil membaca ayat wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, itu bentuk ekspresi beliau mengingkari jawaban sahabat Ali. Karena ayatnya terkait dengan celaan, bukan ayat pujian. Tidak ada faedah amar ma'ruf nahi mungkar juga dikerjakan pada keluarga kita. Ada kelas itu. Paham misalnya ya? Jadi jangan karena istri sendiri enggak berani, suami sendiri enggak berani. Jangan, tetap apabila keluarga lebih ditekankan lagi untuk menegakkan pada mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang hikmah, dengan cara yang syar'i yang baik. Baik, di sini ada sebuah pembahasan penting. Tolong catatkan baik-baik. Dalam riwayat ini, Nabi kita Muhammad SAW membacakan sebuah ayat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ayat ini barakallahu fikum. Kalau kita membaca redaksi lengkapnya dalam Al-Quran, ayat ini berkaitan tentang orang-orang kafir. Ayat ini berkaitan tentang orang kafir yang suka jidal dengan cara yang batil. Ayat ini beliau baca untuk merespon jawaban siapa? Jawaban sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau seorang sahabi, sahabat yang mulia, bukan orang kafir. Jangan sekali-kali memahami Rasul mengkafirkan Ali dengan membaca ayat ini. Nauzubillah min dzalik. Tidak. Jangan sekali-sekali punya pemahaman demikian. Justru dari sini diambil faedah penting oleh para ulama. Bolehnya berhujjah, berdalil dengan sebuah ayat yang berkaitan dengan orang kafir ditujukan kepada seorang muslim dikarenakan sifatnya mirip. Bukan orang yang mirip, tapi sifatnya mirip, tindakannya mirip. Itu untuk dzam, celaan, mencela tindakan sang muslim tadi. Bahasa kasarnya, peranginya kamu kok sama dengan mereka. Sifatnya kamu kok sama dengan mereka. Sifat ya, sifat atau perangai atau perbuatan, bukan orang. Paham ya? Ini boleh dalam rangka untuk dzam, celaan. Tidak dimaknakan mengkafirkan sang muslim tadi. Dengarkan baik-baik. Ini kalau enggak dipahamkan bisa dipakai oleh kaum khawarij untuk bab takfir, bahaya. Ini bahaya. Paham ya? Di sini kan Rasul membangunkan ala tusallun. Ayo salat, apa enggak salat kalian? Di sini sahabat Ali berhujjah dengan takdir. Ya Allah, ya Rasul, bukankah jiwa kita di tangan Allah? Allah menghendaki dibangunkan ya bangun. Ini kan dengan takdir. Yang tadinya bangun ya bangun, tadinya sholat malam ya sholat malam. Tapi untuk menolak ajakan, ini kurang tepat. Ini kurang berhujjah dengan takdir untuk menolak ajakan kebaikan. Ini kurang tepat. Makanya Rasul merespon dengan ayat tadi. Ini tindakan jidal, termasuk ngeyel, termasuk berjidal dengan cara yang kurang tepat. Ngerti nggih? Cuman ayatnya dari siyakul ayat, dari urutan ayatnya itu berkaitan dengan orang kafir. Tapi digunakan untuk ini. Sekali lagi menunjukkan bolehnya kita berhujjah, berdalil dengan ayat yang berkaitan tentang orang-orang kafir, tapi ditujukan untuk kaum muslimin dikarenakan sifatnya sama, perangainya sama, perbuatannya sama, untuk mengecam tindakan tadi, bukan mengkafirkan muslim tersebut. Paham siapa ya? Paham Ifan ya? Paham Ifan? Allah Nusa'ad. Nah, barakallahu alaikum. Ini dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dan yang lain-lainnya terkait dengan bab masalah ini. Ini muhim dan penting ditandih, diingatkan supaya jangan sampai salah pahami. Barakallahu alaikum. Masya Allah. Satu lagi hadisnya ya. Sebelum bab yang berikutnya. Nah, satu lagi. Kita baca. Sudah bisa? Sudah masuk? Ya apa? Adhan sik terus apa? Cukup? Jadi masuk adhan sik. Sudah masuk? Bisa? Sudah? Adhan sik. Ya Allah. Tayyib, kita baca satu lagi hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam al-Bikandi qala akhbarana Abu Muawiyah wa Muhammad ibn Khazim al-Darir an-Al-A'mash al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi an Abi Razin, dari Abu Razin namanya Mas'ud ibn Malik al-Asadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ra'aituhu yadribu jabhatahu biyadi, katanya Abu Razin, aku melihat Abu Hurairah memukul, menepuk jidatnya dengan tangannya. Tanda apa ini, Pak? Tanda takjub keheranan. Wa yaqul, sambil mengatakan, ya ahlal Iraq, wahai orang-orang Irak. Waktu itu. Atazumuna anni akzibu ala Rasulillah? Apa kamu menduga aku berdusta atas nama Rasulullah SAW? Ayakunu lakumul muhanna wa aliyal ba'tham? Apakah kamu menduga kamu yang dapat enaknya, aku yang dapat dosanya? Ini penekanan bahwanya beliau enggak berdusta. Beliau menyampaikan satu Rasul dengan jujur. Beliau mengatakan, ashadu, aku bersaksi. La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idzan qata'a syas'u ahadikum, apabila terputus tali sandal salah seorang di antara kalian, fala yamshi fi na'lihi al-ukhra, maka janganlah dia berjalan di satu sandal yang lain, hatta yusliha, hingga dia membenarkan tali sandal yang putus tadi. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Ini penambahan ya, Ikhwan. Di antara tindakan yang diperbolehkan dalam Islam ketika takjub, ketika heran adalah tepuk jidat. Ya Allah, gitu. Ini yang masyhur ya. Nah, di zaman sekarang ini yang gini malah lebih banyak. Ini yang paling banyak, atau orang awam. Ini boleh. Nanti ketika ada gini jauh, tuk langsung ingat yang awam tadi. Tidak. Ingat sahabat Abu Hurairah. Belum mengerjakannya dan menunjukkan boleh. Tepuk jidat. Ya Allah, ya Ahlul Iraq. Apakah kamu menduga saya berdosa atas sama Rasulullah SAW? Kamu enak saya berdosa begitu? Saya jujur ini. Saya bersaksi Rasul bersabda demikian. Sabdanya terkait dengan adab menggunakan sandal. Ketika pakai sandal, kok satunya rusak, jangan pakai sisian, jangan pakai sebelahnya tok. Dibenahi itu perbaiki terlebih dahulu, baru pakai dua-duanya. Maka ini hadis menunjukkan larangan memakai satu sandal. Yang dianjurkan harus memakai dua-duanya. Ketika ada yang rusak, jangan satu dipegang, satu dipakai. Tapi perbaiki yang rusak, pakai dua-duanya. Atau lepas dua-duanya. Dipahami ya? Intinya tidak menggunakan satu sandal. Harus menggunakan dua-duanya, merupakan adab yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada mafhum? Yang diinginkan sama Al-Bukhari rahimahullah adalah tindakan Abu Hurairah yang tepuk jidat ketika takjub. Ini diperbolehkan para ulama dikerjakan dikarenakan tindakan salafun saleh radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu taala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya? Cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Dijawabin. Ada yang usah dan karek koma tetap. Jika kita sedang safar dan pada waktu maghrib dan isya masih di kendaraan, kita memakai mobil pribadi yang setiap saat bisa berhenti, manakah yang lebih utama untuk dibenarkan? Maghrib isya jamak takhir di awal waktu. Kalau di awal waktu namanya takdim. Nah, jamak takhir di awal waktu isya atau diperbolehkan menundanya hingga mendekati tengah malam. Oh, tengah malam ya Pak. Kalau menggunakan mobil pribadi itu nyaman. Antum kerjakan takhir di waktu isya. Sunnahnya musafir itu jamak takhir. Walaupun dia boleh jamak takdim. Mobil bisa-bisa berhenti begitu masuk waktu isya, langsung cari masjid atau musola atau pom yang ada musolanya. Di sini banyak berhenti. Dan bukan uzur dia untuk nunda sampai tengah malam. Karena dia bisa berhenti. Dia bisa berhenti. Ketika dia menggunakan kendaraan yang lain, dia menggunakan kereta. Sekarang kata lebih enak. Tinggal cari di dekat restorasi apakah ada ruangan untuk sholat, ada di situ. Kalau tidak ada, di jok. Ketika anda memperkirakan sampai ke tempat tujuan itu dini hari, maka kerjakan takhir di kereta sambil duduk. Paham ya? Ketika sampai di tempat tujuan belum terlalu malam, jam 8 malam, 9 malam, labas. Antum tunggu sampai di tujuan, turun dari kereta, sholat di mana? Di musola, stasiun atau semisalnya. Dipaham insyaallah ya? Nah, sehingga harus dirinci demikian. Kalau naik kendaraan pribadi itu lebih enak. Berhenti pada waktunya, barulah. Masya Allah, di suatu daerah ada yang menegakkan sholat asar di akhir waktu dikarenakan menunggu jamaah pulang dari sawah. Nah, ini masyarakat bukan pemerintah, antum kerjakan di awal waktu. harus ada di sana musyarat masjid yang mengerjakan di awal waktu sama dengan mereka, atau cari masjid yang lain yang di awal waktu dan bersama dengan mereka untuk yang asar. Untuk yang asar. Kalau memungkinkan sampaikan kepada mereka supaya barakallahu fikum dikerjakan di awal waktu itu lebih asar. Kalau mengatakan masih di sawah Pak, maka dikasih solusi supaya mereka membuat surau walaupun kecil di sawahnya sana. Dikerjakan asar di mana? Di sawahnya masing-masing. Itu fatwanya Syekh Muhammad bin Hadi. ketika enggak mungkin pulang ke pemukiman dikarenakan jarak yang cukup jauh, maka solusinya bikin surau di sawah. Enggak harus gede-gede, yang penting cukup untuk sholat. Maka dikerjakan dia di sana, zuhur atau asar, barakallahu fikum. Artinya nyawah itu bukan uzur syar'i untuk menunda sholat, paham ya? Dan dia bukan penguasa, masyarakat biasa. Kalau penguasa lain pembahasan. Terkait ghadul basar, menundukkan pandangan pada pekan kemarin, apakah memang kita masih diperintah untuk tidak melihat lawan jenis, padahal akhwat sudah pakai cadar, niqab, atau akhwat ghadul basar kepada ikhwan dalam keadaan ikhwan auratnya tidak nampak? Duh. Yang dibahas itu bukan melihat auratnya mereka, tapi terkait dengan wajah dan keindahan tubuhnya. Tundukkan pandangan. Ayat ini turun itu pada Rasul dan para sahabatnya, yang kala itu juga menggunakan hijab syar'i, niqab, cadar ketika keluar. Sahabat juga keluar tutup auratnya. Diwajibkan untuk ghadul basar. Paham ya? Jangan dipahami ketika terbuka auratnya begini. Semuanya. Semuanya begini sudah. Karena bukan mahramnya kita. Kalau saya tanya kepada antum, jujur enggak? Kira-kira. Jujurnya kira-kira. Saya mau tanya sama antum. Saya mau tanya siapa sih bujang? Itu bujang enggak? Sis, itu bujang. Oh, si bujang. Saya tanya sama antum. Jujur. Ketika antum yang enggak apa-apa mau besar, tapi jujur ya. Memandang seorang wanita akhwat menggunakan cadar, cuman kelihatan matanya saja. Ada sesuatu ataukah biasa saja? Lah, jujur jawab dia. Ada sesuatu, Ustaz. Memang iya, sesuatu. Iya. Ya apa ya? Sesuatunya lebih atau biasa saja dibandingkan dengan yang tanpa hijab? Nah, jujur dia, lebih dia bilang. Nah, sehingga bukan terkait dia buka aurat, tapi terkait dengan badan dia. Dipahami insyaAllah ya. Terkait dengan ikhwan, ya karena wajahnya tadi itu. Wajah laki-laki yang dipandang sama perempuan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Oh, banyak masih pertanyaannya, jangan khawatir, banyak ini, tapi enggak. Kalau diteruskan blunder lah. Cukup. Ini kesananya jam berapa nanti? Cukup insyaallah ya. Cukup. Naktafila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.